بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari Syarah Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi hafizullah taala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Dan kita sudah bahas ya penjelasan dari perkataan Imam Bukhari dalam salah satu bab dalam Sahih Bukhari tersebut. Kemudian dalil dari permasalahan tersebut adalah qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka berilmulah. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memintalah ampunan atas dosa-dosamu. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum perintah untuk mengucapkan dan mengamalkan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Permulaan dari ayat ini dengan lafaz fa'lam. Berilmulah. Ya, pelajarilah ilmu. Ambillah ilmu sebelum engkau mengucapkan dan mengamalkan. Maka bisa kita ambil faedah dari ayat ini bahwa tatkala seorang ingin mengucapkan sesuatu, ingin mengamalkan sesuatu, maka harus ya berilmu terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya tidak ada ilah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka dan ini adalah perkara yang pertama, yaitu ucapan la ilaha illallah, mengucapkan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan la ilaha illallah. Maka sebelum mengucapkan tersebut, Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk fa'lam, maka berilmulah. Kemudian wastaghfir li dzanbik, ya. Maka di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, yaitu beristighfar, memohon ampunan, berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan ini, ya, praktek dari amalan kita. Maka sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal, maka harus fa'lam, harus berilmu. Su'ila Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu rahimallahu taala an fadli al-ilmi. Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala ditanya tentang keutamaan ilmu. Ya, apa itu keutamaan ilmu? Maka beliau menjawab ini, alam tasma qawlahu hina bada'a bihi faqala fa'lam annahu la ilaha illallah thumma amarahu bil amali ba'da dhalika faqala wastaghfir li dhanbik. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memulai dengan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang benar, yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengamalkan pada sabdanya wastaghfir li dzanbi, ya, menjelaskan kewajiban seseorang sebelum mengucapkan dan sebelum mengamalkan adalah harus berilmu, yaitu apa yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Taib, ini dalil, ya, dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, surat Muhammad ayat 19. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, kita berpindah pada pembahasan yang berikutnya, yaitu perkataan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalatsi masaili wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah, tiga perkara, dan kemudian mengamalkannya. Ya, beliau sama dengan model sebelumnya atau cara sebelumnya dengan ucapan beliau i'lam rahimakallah, ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian beliau menyebutkan kewajiban kita untuk mempelajari tiga perkara, tiga masalah, dan kemudian mengamalkannya. Ai annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalatsi masail wal 'amali bihinna, yaitu wajibnya kita untuk mempelajari tiga perkara ini dan kemudian mengamalkannya. Fa idza lam yata'allamhunna sara athiman 'asiyan, jika seorang muslim, seorang muslimah tidak mempelajari tiga perkara ini, maka sungguh dia telah berbuat dosa dan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib kama marra bina yamuthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Ya, karena yang disebut dengan kewajiban adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang diberikan pahala, ya, pelakunya, dan akan diberikan, ya, hukuman atau siksa atas orang yang meninggalkannya. Contohnya beliau sebutkan kas-shalah. Faman shalla athabahu Allah wa man lam yusalli 'aqabahu. Ya, barang siapa salat maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara yang lain beliau contohkan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua maka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. فهذه المسائل الثلاث يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها أن يتعلمهن وأن يعمل بهن. Ya, tiga perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini kemudian mengamalkannya. فمن تعلمهن وعمل بهن أثابه الله ومن لم يتعلمهن ولم يعمل بهن أو تعلمهن ولم يعمل بهن فهو معاقب آثم. Ya, maka barang siapa yang mempelajari tiga perkara ini kemudian mengamalkannya maka dia mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan, dengan pahala. Dan barang siapa yang mempelajarinya namun tidak mengamalkannya, ya, atau ya mempelajari namun tidak mengamalkannya, maka orang tersebut sungguh akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'allum hadhihi al-masail fardun 'ala al-insan kama annahu furidha 'alaihi an yata'allam al-masail al-arba'ah al-awwal. Ya, mempelajari tiga masalah ini hukumnya adalah wajib sebagaimana ya mempelajari empat perkara yang sudah kita pelajari kemarin, ya, agar ya berilmu, kemudian beramal, kemudian ya mendakwahkan dan bersabar di atasnya. Itu empat perkara yang kita pelajari kemarin. Maka hukumnya sama antara tiga perkara yang akan kita pelajari ini dengan empat perkara yang sudah kita bahas sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, maka beliau menegaskan di sini bahwa hukumnya mempelajari tiga perkara ini adalah wajib, fardu, ya, bukan termasuk perkara yang sunnah. Artinya orang yang mempelajari mendapatkan pahala sedangkan dia tidak mempelajari maka tidak apa-apa. Bukan demikian, bukan nafilah, bukan sunnah. Akan tapi ini adalah perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Perkara yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an. Perkara yang pertama dari tiga perkara yang wajib dipelajari setiap muslim adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka akan masuk ke dalam neraka. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, inilah perkara yang pertama yang wajib kita pelajari. Perkara yang sangat mendasar. Perkara yang seharusnya seorang muslim, ya, dengan hatinya yang bersih, ya, hatinya yang paling dalam mengetahui hakikat daripada perkara yang pertama ini, yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menciptakan memberikan rizki maka tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi kemudian Allah mengutus seorang rasul yang sampai kepada kita semuanya. Ya, maka barang siapa mentaati rasul tersebut maka masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka masuk ke dalam neraka. Hadhihi hiya al-mas'alatul ula anna ta'alluma aw an ta'lama anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan wa hadha ar-rasul jaa'a bil awamir wan nawahi wa anzala Allah 'alayhi al-Qur'an wa a'tahu sunnata wa hiya wahyun thanin faman ata'a hadha ar-rasul mumtathilan al-awamir dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar la budda an ta'lam hadha li'annaka makhluqun li hadha ma khuliqta kal bahimati ta'kulu wa tashrabu la bal makhluqun li ta'mal. Inilah masalah yang pertama, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam matan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ya, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat jelas bahwa Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian mengutus kepada kita seorang rasul. Beliau menambahkan bahwa rasul tersebut datang dengan membawa al-awamir wan nawahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan para rasul semuanya datang dengan membawa perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menurunkan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya As-Sunnah, yaitu wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Maka barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melaksanakan perintah-perintahnya, maka akan masuk ke dalam surga, dan sebaliknya barang siapa yang bermaksiat maka akan masuk ke dalam neraka. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, sangat simpel sekali, tetapi merupakan perkara yang amat besar dalam akidah kita, di dalam keyakinan kita. Dan dari sinilah kemudian seorang bisa beriman dengan benar atau sebaliknya, ya, seorang kemudian tersesat karena tidak memahami perkara yang sangat mendasar ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan kemudian menurunkan wahyu yang kedua, ya, hujjah yang kedua, yaitu As-Sunnah, Al-Hadis. Maka dengan kedua ini sungguh seorang akan selamat, ya, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dan kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya selama kalian berpegang pada dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ini perkara yang, ya, mudah untuk difahami dan sangat simple, ya. Namun, ya, butuh untuk kemudian kita yakini sebagai satu akidah kita, akidah yang sangat dasar sekali bagi kita semuanya, sehingga dengan berbagai macam syubhat-syubhat, ya, kerancuan di dalam berpikir, ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang sesat, ya, kita bisa kembali berpegang kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika berpegang pada dua perkara ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnahku, ya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Maka barang siapa yang mentaati Rasulullah dalam setiap perintah-perintahnya dan mentaati Rasulullah di dalam meninggalkan larangan-larangannya, dakhalal jannah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang bermaksiat, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Beliau masih menegaskan, ya, saking, ya, dasarnya atau saking mudahnya perkara ini, beliau mengatakan la budda an ta'lam hadha. Ya, ini harus diilmui, ini harus difahami. Ya, mengapa demikian? Ya, anda makhluk, karena engkau adalah makhluk. Engkau adalah ciptaan Allah. Ya, dan engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan ini, yaitu agar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan inilah perbedaannya antara manusia dengan bahimah, dengan binatang ternak. Ya. Binatang sekedar makan dan minum sudah selesai urusannya, tidak ada perkara yang lain. Sedangkan manusia, setelah Allah ciptakan, Allah hidupkan, maka kemudian akallah kemudian yang harus berpikir, dengan diutusnya seorang rasul, seorang nabi, maka dia pun harus mentaati rasul dan nabi tersebut. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil dari perkara yang pertama ini, masalah yang pertama ini, qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, dalam surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Sesungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana telah kami utus seorang rasul kepada Fir'aun, dan kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka sungguh kami adab Fir'aun dengan adab yang keras. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita ambil hidayah dari ayat ini. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita semuanya. Ya, telah diutus kepada kita semuanya setelah Allah menghidupkan kita, setelah Allah menciptakan kita, kemudian Allah yang memberikan rizki kepada kita, ya, dan seluruh rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghidupkan, Allah yang akan mematikan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita semuanya, Allah yang memberikan rizki kepada kita semuanya, semua nikmat yang kita rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sampai di sini, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan makhluk yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang rasul. Ya, arsalna ilaikum rasulan. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi di hari kiamat kelak atas kalian semuanya. Setiap nabi akan menjadi saksi untuk umatnya masing-masing, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk semua umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang demikian adalah telah Allah ya berikan kepada umat-umat sebelumnya, bahwa setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Sebagaimana contohnya adalah Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada Fir'aun, ya, arsalna ila fir'auna rasula. Kami utus seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam, kepada Fir'aun. Namun ya, bagaimana yang terjadi ikhwanana, fa'asa Fir'aunur rasula. Ya, ternyata Fir'aun bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salam. Tidak melaksanakan perintah-perintahnya, ya, tidak meninggalkan larangan-larangan yang disampaikan kepadanya. Hidayah dan petunjuk yang disampaikan kepadanya semuanya ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan yang demikian akibatnya adalah fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang amat keras. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, inilah dalil yang dibawakan oleh muallif terhadap permasalahan yang pertama, permasalahan yang sangat mendasar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, kemudian tidak membiarkan kita begitu saja, namun mengutus seorang rasul. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, asa Fir'aun Musa alaihi salam fa akhadahu Allah Subhanahu wa taala akhdan syadidan. Ketika Fir'aun bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa dengan siksaan yang amat keras. Faqad ahlakahu Allah wa atba'ahu wa aghraqahum. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semuanya. Fasarat ajsamuhum ila al-ghariqi wa arwahuhum ila an-nari wal harik, na'udzubillah. Ya, sehingga apa yang terjadi setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad-jasad mereka masuk di dalam lautan, tenggelam di dalam lautan, sedangkan arwah-arwah mereka berada di dalam neraka dan dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon perlindungan dari perkara tersebut. Wa fi hadhihi al-ayah dalil 'ala anna man lam yuti' ar-rusula fa inna Allah ya'khudhuhu wa yu'aqibuhu kama 'aqaballahu Fir'aun. Ya, di dalam ayat ini jelas sebagai dalil bahwa orang-orang yang tidak mentaati para rasul, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, akan memberikan hukuman kepada mereka sebagaimana Allah telah menghukum Fir'aun. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya ketika kita memahami ayat yang seperti ini, ya, apa yang bisa kita ambil hidayahnya, bahwa balasan dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya bagaimanapun keadaannya. Para rasul yang tidak selamat dari, ya, gangguan umatnya, gangguan kaumnya, ya, ada yang dihina, ada yang dicaci maki, ada yang diusir, ada yang dibunuh, ya, dan seterusnya. Namun akibat yang baik adalah wal akibatu litaqwa, akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sebaliknya, mereka-mereka yang membangkang kepada para rasul, ya, mereka-mereka yang bermaksiat kepada rasul, maka sungguh akibat, ya, yang mereka dapatkan adalah azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagaimana dengan, ya, orang-orang yang mungkin kita sekarang hidup bersama dengan mereka, orang-orang yang tidak mentaati Allah dan rasulnya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, ya, apakah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Sama, ya, sesungguhnya mereka pun demikian keadaannya, ya. Namun perkara-perkara yang zahir yang belum tentu, ya, kita rasakan. Perkara-perkara yang nampak tidak mesti kita lihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya mengadab mereka semuanya, ya, baik itu adab lahir maupun batin. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah diamkan. Orang yang menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata urusan dunianya tetap lancar, maka, ya, yang demikian adalah istidraj, ya, yang demikian adalah manusia tersebut sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin jauh dari hidayah, untuk semakin jauh dari Islam, ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang didapatkan seseorang, ya, nikmat duniawi, harta yang didapatkan, atau nikmat dunia yang didapatkan, atau sebaliknya mungkin tidak mendapatkan kecuali sedikit, maka ini bukan ukuran atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala semakin jauh, ya, dari hidayah. Sedangkan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan, ya, dunianya sempit misalnya, ya, tidak kemudian maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang, ya, membenci orang tersebut. Tidak, bisa jadi adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajatnya dengan kesabarannya, ya, dengan ridhonya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, justru akan, ya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian perkara yang kedua, permasalahan yang kedua yang wajib kita pelajari, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Perkara yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun di dalam beribadah, sampai pun kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa, beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukan kepada selainnya. Surat Al-Jin ayat 18. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini perkara yang kedua setelah kita memahami perkara yang pertama tentang kewajiban kita untuk beriman, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan seluruh kenikmatan duniawi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Maka perkara yang selanjutnya adalah berbicara tentang ibadah. Ya, berbicara tentang ibadah, bahwa ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun di dalam peribadatan. Ya. Dan dicontohkan di sini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka secara akal-akalan mungkin yang paling berhak kalau seandainya boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka selain Allah yang paling berhak? Ya. Seandainya itu akal-akal manusia berpikir demikian, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para rasul sebagai hamba yang terbaik, manusia yang terbaik. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai yang demikian. Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan perkara yang demikian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ya bagi orang yang mengerjakannya kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini umum mencakup semua kesyirikan kepada siapapun. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, maka tidak ada makhluk yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil dari perkara yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surat Al-Jin ayat 18 tentang masjid di mana kita sekarang berada ya. Kita sedang berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya masjid-masjid tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu beribadah kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbarengan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, inilah al-mas'alah tsaniyah. Wa hiya an na'lama anna Allah wa anna lillahi haqqan wa anna ar-rasula lahu haqqun fala tukhallit bainal huquq. Fa Allahu haqquhu al-ibadah wahdahu. والعباده لا يصح الا باخلاصها لله والمتابعه li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadatu la tasihhu illa bi hadaini asyartaini al-ikhlas wal mutaba'ah. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullahu taala beliau menyebutkan hendaknya kita fahami, kita ketahui, kita ilmui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak. Namun janganlah kalian mencampur adukkan antara siapa? Antara apa ikhwani fillah? Antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan haknya siapa? Dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala haknya adalah untuk diibadahi dan tidak diberikan kepada selainnya. Dan ibadah tidaklah sah kecuali ya harus diikhlaskan. Ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syarat yang kedua sahnya sebuah ibadah, haruslah ibadah tersebut dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tidak akan sah kecuali dengan dua syarat tersebut. Yang pertama harus diikhlaskan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua adalah ya harus mengikuti ya mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ya, syarat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba, hamba tersebut harus mencintai, ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang kedua, maka barang siapa yang yakin akan berjumpa dengan Rabbnya, maka beramallah dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, dua ayat ini sebagai dalil dua perkara atau dua syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu al-ikhlas dan al-mutabaah. Selanjutnya beliau menjelaskan al-ibadah hiya al-awamir wa nawahi. Sesungguhnya yang disebut dengan ibadah itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Itulah ibadah. Ya, kita mengetahui ada sholat, ya, ada puasa, ada zakat, ya, dan berbagai macam ibadah. Ada zikir kepada Allah, ada membaca Al-Quran, ya, ada berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Maka ini semua terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk-bentuk ibadah adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sangat mudah untuk kita ingat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum apa itu ibadah, yaitu al-awamir wan nawahi. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itulah ibadah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Di antara definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal a'mali al-batinati wa zahirati. Ibadah adalah satu nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkataan ataupun amalan? Apakah itu ya perkara yang nampak maupun perkara yang tidak nampak? Artinya itu adalah amalan yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh indera kita maupun perkara-perkara yang batin. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, rasa takutnya seseorang kepada Allah, rasa roja atau berharapnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cintanya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah, perkara-perkara batin, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya ghayatu ta'zim fala tahikku illa limannahu ghayatul in'am. Yang disebut dengan ibadah adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam mengagungkan. Ibadah adalah derajat atau tingkatan yang paling tinggi di dalam mengagungkan. Maka pengagungan tersebut atau pengagungan yang paling tinggi tersebut tidaklah ada yang berhak kecuali Dia adalah zat yang memberikan semua kenikmatan, semua nikmat yang kita rasakan. Wahuwal khaliqur razik, al-muhyi, al-mumit, al-musibu, al-mu'aqib. Zat tersebut adalah sang khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, al-razik yang memberikan rizki, al-muhyi wal-mumit, yaitu yang menghidupkan dan mematikan, al-musib, al-mu'aqib. Beliau adalah zat yang memberikan balasan kebaikan atau pahala, dan dia adalah zat yang akan menghukum atau memberikan adab. Alladhi minhu usulun ni'ami wa furu'uha. Yang datang dari zat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, semua nikmat, baik itu nikmat yang besar maupun cabang-cabangnya. Fa idza wajjahta ila ghairihi wa ta'ala 'uluwan kabira an takuna hadhihi sifatu li ghairihi lam yakun illa dhulman wa 'utuwan wa ghayyan wa kufran wa juhudan wa khurujan 'anil sahih an-nayyir ila al-fasidi al-mudhlim. Fama dhannuka biman wajjaha ibadatahu ila jamadin laisa bihi hissun wala syu'ur. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, setelah beliau menyebutkan bahwa zat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, yang memberikan pahala, yang memberikan hukuman, dan semua kenikmatan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jika kemudian kita berikan ibadah tersebut kepada selainnya, ta'ala uluwan kabiro, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi untuk disekutukan dengan sekutu-sekutunya, maka sifat yang demikian ketika diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau ibadah ketika itu diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi adalah kezaliman, ya, ketakaburan, kesesatan, kekufuran, penentangan, dan juga keluar dari perkara yang jelas-jelas benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, kemudian dibawa kepada perkara yang rusak, perkara yang gelap, ya. Maka bagaimana kemudian jika ibadah tersebut ditujukan kepada jamad, ya, ditujukan kepada benda yang tidak memiliki nyawa sama sekali, tidak memiliki perasaan, ya, tidak bisa bergerak, tentunya ini semakin, ya, semakin parah lagi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, bahwa perkara ibadah di sini tidak ada yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita berpikir yang lebih luas lagi, bahwa seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tahu betapa zalimnya, betapa rusaknya, ya, betapa jeleknya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi yang beribadah kepada benda-benda yang mati. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, beliau menyontohkan Fasholatu minal ibadah lida hiya haqqullahi wahda wa huwa la yardha an tusalla lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw tusalla li jibril aw tusalla lil qamar. Contohnya adalah salat. Salat merupakan ibadah dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut yaitu salat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau kemudian salat tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tersebut diberikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, sebagai malaikat yang paling mulia, pemimpin dari seluruh malaikat, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Ataupun diberikan kepada ibadah tersebut ditujukan kepada ya bulan ataupun benda-benda yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan ya kesyirikan tersebut. Demikian perkara yang lain seperti puasa, ya, haji, kemudian berdoa, menyembelih, bertawakal, ya, beliau sebutkan semua di antara beberapa ibadah tersebut, ya, sebagai contoh bahwa itu semua tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita bahas tentang dalil dari permasalahan yang kedua ini, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, janganlah berdoa, janganlah beribadah, ya, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Kata ahadan di sini inda ahli al-usul nakiratun sabaqaha nahyun. Ahadan akhir dari ayat ini fala tad'u ma allahi ahadan, ya, ahadan di sini pembahasannya di ahli usul, ya, ahli bahasa maupun ahli usul fikih, ya, menyebutkan bahwa ini adalah kata yang nakirah, kata yang tidak diembel-embeli dengan al, ya, dengan ma'rifah, kemudian didahului dengan nahyun, larangan. Fala tad'u, ada larangan di situ, la, jangan. Wal qa'idatu 'indal usuliyyin anna an-nakirata idza sababa nahyun aw nafyun fa innaha ta'um. Di kalangan ulama usul, ya, bahwa nakirah ketika didahului dengan larangan maupun penolakan, nafi atau penolakan, maka itu memiliki makna umum, ta'um, memiliki makna yang umum. Janganlah kamu menyekutukan dengan siapapun, maka kata siapapun di sini adalah umum semua selain Allah Subhanahu wa taala. La tad'u malakan wala nabiyan wala syajaran wala hajaran wala jinnan wala jamadan wala ghairi dzalika. Maka kata fala tad'u ma allahi ahadan, janganlah kamu berdoa, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selainnya. Ya, maka janganlah kamu berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada pepohonan, kepada batu, kepada jin, kepada benda-benda mati ataupun yang selainnya. Ya, ini makna daripada kata ahad, dan di sini mencakup semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, ya, doa merupakan satu ibadah, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Syekh Abdul Aziz Al-Rashi, beliau mendatangkan dalil dalam surat Al-An'am ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang musyrik mereka menjadikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dari, ya, apa yang mereka dapatkan, baik itu panenan mereka maupun binatang-binatang ternak mereka, ya, menjadikan sebagiannya mereka katakan faqalu hadza lillah. Ketika mereka mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sebagian dari harta tersebut, mereka mengatakan ini untuk Allah atas prasangka mereka. Dan sebagian yang lain ini adalah untuk ya sekutu-sekutunya. Ya. Untuk sesembahan-sesembahan kami. Maka mereka meyakini dan apa yang diberikan kepada sesembahan-sesembahan mereka, maka sedekah tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan sampai kepada sesembahan-sesembahan kami. Sa'a ma yahkumun, sungguh jelek apa yang mereka yakini. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sebagai contoh ya di dalam ayat ini yang beliau sebutkan bahwa bentuk-bentuk kesyirikan diantaranya demikian. Mereka dalam perkara rububiyah, kaum kufar Quraisy, ya, orang-orang musyrikin, mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala iman rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, mereka beriman pada itu semuanya. Tapi tatkala berkaitan dengan ibadah, disinilah dosa mereka. Disinilah kesalahan mereka, di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syurakai an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi berfirman, saya adalah sekutu yang tidak mau disamakan dengan sekutu-sekutu yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan semua sekutu. Maka barang siapa beramal, beribadah, kemudian menyekutukan di dalam ibadah tersebut dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku tinggalkan orang tersebut bersama dengan sekutunya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kesesatannya. Demikian juga tidak hanya di dunia, di akhirat pun demikian. Ya, tatkala mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka untuk meminta kepada sekutu-sekutu mereka. Ya, agar meminta pertanggungjawaban kepada sekutu-sekutu mereka. Ya, sebagai mubalaghah di dalam menghinakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin membuat mereka sedih tatkala mereka di dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu yakum, ini yang kita kaji pada pertemuan sore hari ini. Dua perkara dari tiga perkara yang wajib untuk kita pelajari dan kemudian kita amalkan insyaallah taala. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada perkara yang ketiga dan pembahasan selanjutnya insyaallah taala. Demikian dari kajian kita pada sore hari ini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.